Ya jelas mereka ini adalah syurur rumah. Yang ketiga, kuat di satu sisi, lemah di sisi yang lain. Kuat pengetahuannya terhadap al-haq, tapi lemah pertahanannya untuk bertahan di atas al-haq. Dia mengetahui tidak terbawa kepada syubhat, tapi tergoda oleh dan orang-orang yang mereka berilmu, tapi ilmunya tidak perlu menjadi amalan. Mengetahui hal haram, mengetahui contoh bid'ah, mengetahui taat dan ma'asiat, tapi tidak bisa bertahan, goyang dan terseret kepada arus bid'ah, berat kepada gangguan godaan-godaan syahwat, tempat orang yang kuat keinginannya untuk bertahan syahwat, tapi tidak didukung dengan kekuatan pengetahuan terhadap orang dalam keadaan seperti ini, dia gemar menjalankan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, tapi tidak punya ilmu. Manusia tidak bisa lepas dari empat dada, tidak bisa lepas menjadi satu di antara empat dada. Dan itu adalah tipu daya yang terus dilancarkan oleh syaitan. Maka manusia bertingkat-tingkat keadaannya satu dengan yang lain, sangat terpengaruhi dengan keadaan tersebut. Jauh mana pengetahuannya terhadap al-haq dan sejauh mana berpegang teguhnya dia terhadap al-haq, selamatnya dia atau tidak. Sejauh mana dia bisa selamat dari syubhat dan sejauh mana dia bisa bertahan dari syahwat. Semakin kuat, semakin menuju kepada arah. Nah, dalam rangka ini, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berbicara tentang sunnah, sunnah. Tutupi dari prinsip-prinsip tersebut, dia semakin dekat kepada sunnah, semakin berkurang prinsip-prinsip semakin jauh dari Allah. Kemudian untuk menjadi beban itu, kita juga akan baca masail jahiliyah agar juga menjelas prinsip-prinsip kebatilan yang dengannya seorang akan bisa mengenali kebatilan tersebut. Kita akan membaca insyaAllah, karena kitab ini berupa matan. Di sana ada syarah-syarah penjelasan-penjelasan dari ulama sunnah. Ada yang syarahnya panjang, ada yang ringkas. Sementara yang kita ada dalam bentuk kitab, kita dicari juga bentuk kitab secara dari Syekh meskipun kita tidak membaca harfan bi harfi. Kita tidak membaca letter lock. Secara garis besar kita bisa lima. Ingat, pembahasan kita terbatas. Fokus kepada pemahaman kita. Ya, kalimat-kalimat yang sekiranya cukup kita sampaikan secara global, sampaikan secara global, memangkau untuk memenuhi target pemahaman kita yang tidak tersibukan dengan rincian-rincian yang sifatnya bisa sampaikan secara global. Dan ada cara-cara yang lainnya untuk sementara merujuk kepada cara dari soleh. Kemudian kita membuat masalah. Jadi kita mengetahui belum kita memasuki pada kitab untuk mengenali biografi penulis Pak Wali Penulis. Apa adanya lahir syara dari Syed Soleh Fauzan Rabbul Ta'ala. Fauzannya cara ini itu dihasilkan dari jurus yang diadakan masing kemudian disusun menjadi kitab dan ini metode seperti ini banyak. Cara ini kita disusun dari terus punya faedah yang bisa diambil lebih luas oleh kaum muslimin kaum adapun penulis atau penyusun dari kitab Masail Jahiliyah Alim Bihati yang disebutkan dan permulaan dan dibukanya pelajaran-pelajaran kita sifat yang menyebur dan sangat dekat dengan majlis-majlis Ahli Sunnah dan sekaligus menunjukkan tentang barokahnya ilmu dan dakwah dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan kita juga tidak ada panjang lebar dengannya. Kita merasa cukup dengan apa yang sudah sering sampaikan di majlis-majlis tentang silat biografi mengenai riwayat kehidupan dia rahimahullah ta'ala. Ini satu di antara kitab-kitab karya beliau. Dan dari kitab yang masyhur kitab-kitab ini masyhur sangat dekat dengan majlis Ahli Sunnah yang dibaca dan diajarkan di tingkat majlis yang di sana yang menyampaikan darasnya adalah dari kalangan ulama para masyayikh dari majlis-majlis yang ada di markis-markis bahkan majlis-majlis yang ada di alafah-alafah ini sangat dekat akrab dengan dekat-dekat dari kita metode yang dipakai syaratnya bahkan menjadi apa yang lain. Ini diajarkan di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah dasar, baik di negeri Indonesia maupun di negeri Islam yang lain. Diajarkan di ma'had-ma'had, diajarkan di masjid-masjid. Ini merupakan barakah min da'wah bisyukur rahimahullah. Kemudian juga di antaranya kita kuai di Arba'ah. Salah satu itu Rajku Subhan Qabrul Islam dan yang lainnya dikarenakan beliau waktu mengatakan satu di antaranya adalah Al-Masail Al-Jahid Masail Al-Jahid Masail Al-Jahidiyah. Intinya adalah kumpulan prinsip-prinsip yang ada pada orang-orang jahiliyah yang berseberangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip, seberangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita memasuki prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip yang ada pada orang-orang yang jahiliyah, khususnya jahiliyah az-zaman, jahiliyah masa sebelum datang Islam, jahiliyah yang makan, jahiliyah yang bersifat komunitas tertentu yang ada dari sekarang yang tentu ada dari piano. Jadi dia sifatnya cukup sempit. Apakah afrad, pada individu seseorang, atau pada komunitas, atau kepada satu wilayah tertentu. Sebelum kita memasuki ke sana, kita perlu mengenal istilah jahiliyah. Istilah jahiliyah. Dikatakan di dalam mukaddimah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah min lad man lahi min ma'arif min lad min basmala min mana tindakannya ini adalah ketidakan di kita bila ketidakan di kumah kita kulillah ketidakan di as'al ulama taraf. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية هذه مسائل إن أدلى بقرأ مسائل berapa perkara. Qala fa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli jahiliyah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahli jahiliyah, orang jahiliyah. Al-kitabiyyin wal ummiyyin. Baik jahiliyah dari kalangan ahli kitab maupun jahiliyah dari kalangan selain ahli kita. Mimma la ghina lil muslimin an ma'rifatiha. Merupakan perkara yang tidak ada seorang muslim merasa cukup dari pengetahuan. Perkara yang seorang muslim memiliki hajat, berkepentingan, dan memiliki kebutuhan untuk mengetahui. Bagaimana ungkapan obidu yuzhiru husna obidu wa bidibdiha tatabayyanu al-asya. Sesuatu itu akan kelihatan kebaikannya dengan diukur oleh lawannya. Ini bagus, jadi katakan bagus ketika diketahui dari lawannya. Ini lurus, ini benar, dan seterusnya itu bisa diketahui dengan disampingkan dengan lawannya. Wabizid dihi, dan dengan lawannya itulah tatabayyanu al-asya, segala sesuatu akan menjadi jelas keberadaannya. Jika orang mengenali prinsip-prinsip tauhid, akan menjadi semakin jelas kebenaran tauhid, kemuliaan tauhid. Itu dengan disamping dan dengan lawannya, syirik. Prinsip-prinsip Islam menjadi semakin jelas dengan disamping dan dengan prinsip-prinsip tauhid. Prinsip-prinsip sunnah menjadi semakin jelas jika disandingkan dengan prinsip-prinsip bid'ah. Ada pembanding. Jika seorang muslim tidak boleh merasa cukup untuk mengetahui prinsip-prinsip dari dia, agar kemudian dia bisa mengetahui dan menjadi jelas tentang prinsip-prinsip Islam. Fahamu ma fiha wa asyaddu khatara wa asyadduha khatara, dan perkara yang paling penting dan bahayanya sangat besar, adam imanil qalbi bima jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak adanya keimanan di dalam hati dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini prinsip-prinsip dari dia. Ketika seorang tidak mengenali prinsip-prinsip tersebut, jadi seorang terjatuh kepada prinsip-prinsip tersebut dan menjadi sangat berbahaya ketika tidak tumbuh di dalam hatinya keimanan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tamma bil khata. Kalau sudah demikian keadaannya, ditambah lagi dengan dia menganggap bagus baiknya apa yang ada pada orang-orang jahiliyah, ya, sudah tidak ada tumbuh keimanan kepada ajaran Rasulullah SAW, ditambah cenderung menganggap bagus apa yang datang dari jahiliyah, dan masih berkata makin sempurna kebinasaan. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal-lazina amanu bil-batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang mereka membenarkan kebatilan, kufur kepada Allah, mereka itu